Saya ini ya kena dikatakan wanita yang bagaimana gitu ya. Padahal mencari wanita seperti saya ini saya kira sudah tidak keluar lagi. Sebagai kaum ibu, mestinya saya ini kan sudah menyukupi dalam rumah tangga, ngatur rumah tangga ini yang baik-baik. Tapi ternyata sudah beberapa kali kawin ya mati semua. Yang terakhir ini masih hidup, tapi yang pertama mati kelilipan bannya kayak mati. Bannya trek lepas kelilipin mata. Ini suami kemana ini tadi kok ya? Ya. Halo. Sama suaminya kok dihalo. Itu namanya istri yang setia mas, yang mesra maksudnya itu. Kata-kata halo itu boleh dipakai kalau umpamanya kita sedang nampani telepon lah itu boleh. Kata-kata yang dimaksud kata majemuk. Kata majemuk halomu itu loh. Yang dimaksud halomu itu halo apa? Saya kan datang ngomong yam. Halo. Loh. Iya. Apa mas? Saya ini pacarmu apa suamimu? Oh masih minta dipanggil mas. Sudah berapa tahun kamu rumah tangga dengan saya itu? Biarpun sampai kakek-kakek nenek-nenek. Iya. Itu harus, panggilan mas harus tetap. Oh begitu, maunya begitu. Harus menunjukkan kemesraan kan gitu. Mesra? Sini dong. Saya ini datang dari kerja. Iya. Persiapan belakang sudah siap belum? Oh sudah. Saya kan baru dari pasar. Oh iya. Ini tadi saya... Masa apa? Apa saja, tapi pasarnya pindah kok mas tadi. Pasar kok bisa pindah ya apa sih? Enggak, maksudnya itu yang jual, yang kau senangi itu orangnya pindah. Oh. Kebetulan ada uang beli jago. Jago? Jagonya ayam ini. Oh ayam, iya. Itu enaknya direbus apa digoreng nanti. Terserah kamu goreng ya saya makan. Enggak, maksud saya nanti begini mas, soalnya orang-orang rumah tangga seperti saya ini kan serba kekurangan ya. Betul. Kamu tapi, tahu sendiri kan, iya. Pegawai negeri, iya. Dan bawahan lagi saya. Soalnya begini mas, bukan bawahannya. Yang penting dalam rumah tangga itu kamu mesra menghadapi saya. Nah begitu, saling ada pengertian. Kalau suami sedang belanjanya kurang, iya. Nah, istri harus menerima. Iya. Nah begitu kan, iya. Saling ada take and give. Wah, lu ngomong apa take and give? Ngerti artinya enggak? Apa itu take and give? Oh saya sendiri enggak ngerti kok. Enggak ngerti ngomong gitu ya mbak, yang ngomong seadanya. Tiru-tiru. Oh tiru-tiru, iya. Jadi saling ada pengertian ini, yang penting itu. Biarpun ini suami gajinya kurang umpamanya. Iya. Kalau istri bisa caranya ngatur, baik kan? Soalnya itu kan gampang. Umpama belanja, saya ini sudah saya atur mas. Pergi ke pasar, bawa uang 100 perak, makanmu sudah apa ikan bandeng. Bandeng? Telur. Nah itu ya. Datang lagi ke pasar pulang bawa belanja ya. Ya telur, ya daging, ya susu. Iya. Bukan 100 perak. Soalnya kamu pandai. Pandai ngaturnya. Begitu. Tapi ya celana, ya sarung, amblas. Celana siapa itu? Celana saya. Untuk lo makanya ya. Tiap saya mau dinas lo, celana saya sudah kurang satu. Nenek lama-lama gitu, habis saya jadi Tarzan ya. Enggak, soalnya kan untuk gantinya uang 100 itu apa digunakan? Apa saya ini mencuri di pasar kan? Enggak. Saya kira kamu itu bisa objek lain begitu. Objek lain saya ini sudah enggak kerja. Masih ya dulu saya di pramugari. Pramugari? Iya. Pernah kamu kerja? Pramugari apa? Oplet. Itu bukan pramugari ya. Namanya apa itu? Kernet. Oh, ya karena tak laki-laki. Kalau saya wanita kan pramugari. Serbaguna. Iya. Wanita macam kamu itu memang serbaguna kok ya. Iya. Untuk mengurusi rumah tangga ya bisa. Iya. Kamu sedang jadi pramugari oplet. Mm-mm. Kalau opletnya sedang mogok. Mm-mm. Kamu yang dorong. Enak. Dorongannya yang penting mas. Ya. Soalnya saya ini ya apa sih ngatur rumah tangga ya, ngatur ekonomi, makan dikurangi, minum ditambah gitu kan. minum dibanyakin. Iya. Minum lebih banyak lagi. Iya. Makanya saya kalau jalan upluk-upluk yang. Kamu itu ya apa sih? Jakatannya dulu begitu. Maksud saya itu yang sederhana. Oh, jangan yang sederhana. Berlebih-lebihan. Nah, itu. Nah, terus bagaimana, Mas? Ini begini ya, saya tadi habis dari kantor. Sama kepala saya ini diberi surat. Iya. Untuk pindah saya ini. Oh, jadi Mas Pentil mau dipindah oleh kepala saya. Tapi sementara Mas Pentil tidak mementili saya udah. Kok mementili? Aduh, kamu ngomong dulu. Maksud saya tidak mendampingi nah, saya ya. Sementara ya. Iya, iya. Sebab ya demi pekerjaan. Kalau saya sudah dipindah, itu berarti gaji saya akan tambah. Oh, begitu. Iya. Ke Surabaya. Jadi Mas Pentil pindah di Surabaya. Iya. Yang pindah kepala saya. Di Surabaya tidak memakai kepala kan? Pakai ya. Loh, ya. Jadi saya sementara ini kan di Semarang, Semarang. Dinas saya. Iya, iya. Lalu oleh kepala saya dipindah ke Surabaya. Iya. Jadi saya di Surabaya, kepala saya tetap di Semarang. Lu kok bingung ya Mas? Nah, maka itu pikir dong dulu ya, Mas Pentil di Semarang. Iya. Mau dipindah kepalanya di Surabaya. Surabaya. Jadi kepalanya di Surabaya. Lu kepala di Semarang. Semarang, Mas Pentil di Surabaya. Iya. Loh, tapi enggak kepala katut di sana ya. Ikut kepala saya ikut. Wah, ini orang goblok dari kandungan loh. Ini yang pindah itu kepala bagian. Oh, Mbok tadi ngomong kepala bagian. Nah, ya. Iya. Nah, untuk sementara ini saya kan enggak punya koper yang. Berapa hari? Di... Ah, paling 2-3 tahun begitu. Oh. Berapa? 2-3 tahun. 3 tahun iya. Nunggu saya yang ikut pindah. Iya. Sedang mati, Mas. Maka itu kamu sementara di rumah enggak lama. Oh iya, iya. Pasti begitu saya dapat tempat, kamu akan saya bawa. Iya, iya, terima saya kasih. Saya beli koper dulu ya. Oh iya, iya. Ya, doakan saja ya, Mas ya. Iya. Beli koper didai lo. Iya. Belum berangkat. Oh. Beli koper dulu. Oh iya. Silakan masuk. Iya. Masih ingat sama saya? Nanti dulu ya, Sab. Oh, ya tahu-tahu, Sab. Oh. Loh, kok tahu? Oh, iya iya iya. Waktu ketemu di mana itu? Di mana ya di tadi? Di Surabaya. Oh, di Surabaya ya. Dulu kan Mbak Mariam juga di Surabaya kan? Oh, iya, masih saya kuliah di Kalianget sama. Masa kuliah di Kalianget toh, Mbak? Kuline Uya. Iya. Aduh, sudah ingat sama saya. Nanti aduh cantiknya ya. Aduh, kok Mbak Mariam sekarang kok rusak gitu sih mukanya? Rusak deh, rusak benari gerep terus. Masuk cari pintu sendiri gitu loh. Ini sudah masuk kok. Sudah masuk? Sudah. Saya kira belum. Gak kerasa ya. Apa kabarnya Mbak? Ya rusak dek sudah. Rusak. Ah dek Sum tadi kan ngomong. Oh sekarang sudah ingat saya namanya dek Sum. Oh namanya siapa? Loh tadi apa dek Sum? Oh iya sorry ya. Ojo cengengesan loh tak. Ojo cengengesan. Lah sudah lama nggak ketemu ya cengengesan Mbak. Cantiknya sekarang di mana dek? Sekarang saya di Jakarta. Aduh Jakarta. Saya juga kawin orang kaya Mbak. Aduh. Kaya. Kali istilahnya iya. Cukong misang. Oh, jadi Dek Sum dicukongi. Bukan dicukongi, dikawin sama cukong. Aduh, tapi di situ ya. Saya sering diajak ke luar negeri, kemana-mana enak deh pokoknya. Wajahnya sekarang. Sekarang saya dulu kenapa? Dulu wajahnya enggak begitu kok Dek Sum. Dulu memang waktu di Surabaya ya. Iya, sekarang kok bisa cantik begitu? Loh, operasi. Operasi. Oh, dioperasi, operasi plastik namanya. Mbak Maria besok kalau anu dioperasi tuh mukanya itu. Oh, itu bisa kenceng gitu. Iya. Itu kan usianya kan agak udah tua. Iya, tapi sekarang kan jadinya kan. Ini wajah saya kan? kalau seperti sayur pare yang miru. Iya kok bisa rusak gitu sih, iya. Mbak, padahal Mbak Mariam dulu cakep ya. Kalau dia dioperasi, ini ditarik ke belakang itu ya. Iya, mukanya miri. Ini tarik ke belakang, sini kenceng, gegere kendor dia. Aduh, rambutnya apa kok sekarang jadi begitu, Mbak? Ini anu deh, sekarang rambut saya sendiri. Yang dulu waktu di Surabaya itu udah hilang itu rambut pasangan itu. Iya, wik. Saya jemur. Makan anjing habis. Loh, wik kok sampai dimakan anjing gimana sih? Habis satu, habis. Mari minum-minum deh, minum dulu. Minum apa orang belum buka? Sorry ya, Dek ya. Aku sekarang aku sudah punya suami, Mbak. Suandi pulang kemarin. Suami, saya kira Suandi. Begini Dik ya, saya waktu pisah sama Dik Sum dulu ya, saya kan tidak meneruskan sekolah sampai tidak menempuh jenazah. Bukan jenazah toh? Itu loh tanda mulus itu kan. Ijazah. Oh ya, ijabsah. Ijazah bukan ijabsah. Itu loh kalau zaman dulu katanya diplonya. Kalau lagi diploma. Oh iya ya. Itu saya sudah rumah tangga dulu ya. Dulu sama siapa dulu? Itu Wiyoga. Ngegong ya. Bagian apa? Saya ngegong itu loh. Oh, saya ngegong. Nah, ini nanya kalem wonge gargur terus. Terus gur lah gongnya kamu ini gargur terus aja. Jarang mukul ya. Sekali gur. Cocok ngengesan loh. Biar tombak orang lama. Aku kangen banget. Aku dulu kan sama pacaran sama Mas Joni. Joni. Itu yang rumah sebelah itu loh. Oh, lah sama Weli. Weli putus. Terus sama Yono Gundul. Yono Gundul. Oh iya. Dulu pernah tak sama dia? Pernah tak ketaki terus. Gak pacaran diketaki ya gak mau. Ini dapat yang terakhir Dek sekarang. Dapat yang terakhir siapa? Anu pentil. Pentil? Pentil masuk orang apa? Orang aring. Pentil kok orang apa ya? Pentil namanya orang itu. Namanya Rus Pentil gitu. Tapi keadaanmu gitu ya. Rusak Dek ini rok ini. Selarat gitu. Rok ini sudah cuman tinggal satu ini. Kalau saya cuci saya sembunyi. Iya ngumpet. Jakarta cari orang yang kaya. Begitu ya saya ini. Oh enak di sana. Tapi caranya sih semaru. Caranya gampang nanti sama saya ya. Cara wajah saya sudah begini apa mau cokong. Nanti dioperasi tadi sudah saya bilang. Oh kalau begitu ya bisa nanti dioperasi. Bisa dioperasi. Enggak ke kasepen udah. Yung. Masa ke kasepen? Enggak Mbak. Iya seneng kalau nanti begitu. Di Jakarta ya sama saya ya. Sekarang bikin rumah situ kan. Jengsung, rumah yang bagus itu. Oh, bagus rumah saya. Oh iya. Habis berapa juta itu? Banyak, Mbak, orang berapa ya? Kira-kira 40 juta. Aduh, 40 juta ya. Bagus sekali. Ini saya belum punya rumah, masih nempel ikut orang tua. Di sini? Iya, enggak mondok, enggak kontrak. Kerja apa sih lakimu? Mondok macam-macam. Ya. Kopernya mahal. Berapa? Wow, koper sampai 25.000 ini koper apa? Loh, neng ngono ya bungkusin sarung aja di kemarin. Apa gitu? Ada tamu. Iya, kenal aja kan, Cak. Ini ya ini, Dek. Siapa ini? Ini suami saya. Suaminya. Suaminya. Eh, tadi ya terima kasih. Ya, namanya? Saya Sumiati. Oh, Sumiati. Iya. Oh, jadi Mas ini yang namanya Pentil. Iya. Oh, iya. Oh, oleh menyawang. Ya. Enggak gitu. Wajah ini dua wajah. Ini saya banding-bandingkan. Iya. Kalau saya lihat ini coba wajahnya. Iya. Bisa berkilo-kiloan. Terus lihat kamu sambeleret gitu. Sekarang banting setir mau kamu ya. Ada perubahan ya. Gitu. Ini kan teman saya. Kok nak ketemu wong wedok kayak ketemu Pak Empal lho. Saya ini sumpah deh sama kamu ya. Iya. Tanpa engkau aku tidak bisa hidup. Mulai merayu ya ngono deh. Rayuan nih, rayuan maut. Aku soalnya kekayaan enggak, Dek, tapi rayuannya. Rayuannya ya. Jadi dia itu saya kasih makan rayuan tok. Oh iya, nah, tamu. Begitu. Saya teman lamanya Mbak Maria. Oh, dulu sama-sama sekolah? Iya, sekolah di SMP. SMP. Saya kelas 1, Jengsum kelas 1. Jengsum kelas 2, saya kelas 1. Jengsum kelas 3, saya diusir. Enggak bayar sekolah kamu ya. Iya. Oh, lama kali. Ya masih tetap di sekolah situ, saya enggak sekolah. Terus anu jual es keronjong. Jual es keronjong. Saya kesian lihat keadaannya dia kok sekarang. Dulu enggak gini Mas, putih dulu. Dulu putih apanya? Dulu Masa kan unyeng-unyenge sing putih. Tergantung pada suami di sini. Kalau suaminya itu seorang kaya, itu mesti istrinya juga otomatis dia akan katut gitu. Kerja di mana sih? Anu, PT Anggur. PT Anggur ya apa sih? PT bagian pengangguran atau PT Anggur? Di bangunan. Bangunan kecil-kecilan kok, Jeng, untuk menyambung umur aja. Tapi bukan saya pemborongnya. Bukan. Nah, cuma pegawai rendahan. Rendahan. Nanti ke Jakarta ya, Mbak ya? Oh iya, nanti saya gampang tadi. Gampang soal itu nanti kalau ada loh, cuti masmu kan bisa. Iya. Ini mau diajak ke Jakarta? Iya, loh, main aja. Oh main, nggak apa-apa. Tapi ya minta tolong saja. Jangan sampai dilepas sendiri. Kenapa sih? Wah, bengong, hilang nanti di sana. Oh, kalau cewek seperti saya hilang malah seneng ya. Kok seneng? Ada saja yang mau menyerang saya. Menyerang kamu itu orang, orang kalau sudah bludreknya kumat baru mau nyerang kamu ya. Permisi, saya mau pulang loh Mbak. Oh begitu deh, nggak tunggu makan-makan dulu. Makan apa kamu nggak masak gitu kok. Oh iya kok tahu ya. Oh saya sendiri dari pagi nggak dingin gini kok. Ya permisi Mbak ya, nanti ketemu mari lagi ya. Dah. Nah, itu kamu boleh bilang dah, boleh. Kalau saya beli koper kok didai, kan nggak pantas. Iya nggak pantas. Nah, makanya itu sementara ini terpaksa ya, terpaksa kamu saya tinggal gitu. Oh soalnya malah kebetulan kok mas, loh, ditinggal selama-lamanya saya nggak apa-apa. Loh kok terus begitu? Loh soalnya begini. Kamu mau diajak ke Jakarta sama temanmu ini tadi? Loh. Pikiranmu laru berubah gitu? Bukannya ada perubahan, yang penting itu kenyataannya. Kenyataannya saya rumah tangga sama Mas Pentil udah berapa tahun, tidak memiliki satu rumah pun. Kamu lalu kepingin? Macam loh, dia? Bukannya kepingin, tapi orang itu kan harus bisa ya. Apalagi wanita seperti saya ini masih bisa mas, usaha mas. Kamu minta kalung juga saya belikan kalung. Kalungnya apa? Kalungnya herder kok. Kan berarti ada tandanya. Ya ada, tapi ya kebangetan. Kamu itu jangan suka mempunyai pikiran yang begitu ya. Apa? Umpamanya seperti Jeng Sumiati ini tadi. Dia itu pakaiannya mobiong-mobiong, emas, berlian ada. Kamu lalu kepingin, tetangga beli TV kamu kepingin. Iya. Punya perasaan gitu dihilangkan. Iya gitu. Kalau ada tetangga bisa beli TV, nah, syukur. Loh gitu dong, tetangga bisa beli TV. Iya, iya. Kayak Jeng Sumiati ini tadi, iya, pakaiannya kayak begitu, syukur. Kita harus begitu. Bisa beli rumah. Bisa beli rumah, bisa beli perhiasan gitu. Ada tetangga ditobrok mobil umpamanya, syukur. Kok syukur? Syukur kok ditobrok nggak sampai mati. Oh begitu. Nah. Tapi udah deh, soal pindah, kapan berangkat sekarang ya boleh Mas Pentil. Loh, saya kan harus ngatur dulu. Ngatur apa? Kamu kok terus gitu loh? Loh bukannya begitu? Kelihatannya kamu itu wajahmu sudah sinis menghadapi saya. Menyinisi siapa? Menyinisi aku. Sudah deh, soal itu gampang, saya yang ngatur nanti. Loh, ngatur apanya? Kalau Mas Pentil tidak bisa bekerja, saya yang berangkat bekerja ke Jakarta. Mau jadi apa kamu di sana? Loh, jadi apa saja, di night club kan bisa. Night club? Iya. Jadi hostess? Bukan, jadi apa? Jaga mobil di sana. Enggak perlu sampai nanu Mas Pentil mendekati aku. Jangan menyentuh diriku. Loh, saya kan suamimu. Iya betul, suamimu. Suamimu. Hah? Ngomongmu suami. Suamimu. Orang itu kalau sudah emosi sudah begini, Mas. Enggak perlu kamu mendekat aku. Jangan begitu, ah. Jangan. Ini gara-gara jengsum. Mesti kamu dipengaruhi jengsum yang tidak-tidak tadi. Kalau orang sudah tua seperti saya tidak perlu ada pengaruh. Mengapa dia datang terus kamu banting setir sama saya? Nah, soalnya banting setir, orang setirnya semi sudah. Artinya kamu itu udah gak seneng lagi sama saya. Terus dulu-dulu mesra. Soalnya seneng-seneng, tapi orang itu terus dimesrai terus tanpa mempunyai harta benda, terus bagaimana? Loh, orang bekerja itu harus dari bawah dulu, Yam. Dari bawah dulu. Dari dulu, dari bawah terus gak naik-naik. Akhirnya ngeleng nanti ya. Ngeleng. Usaha, saya tetap usaha, Yam. Begitu. Usaha yang bagaimana? Pokoknya nanti kalau saya sudah di Surabaya umpamanya, saya bekerja lebih giat lagi untuk mencukupi rumah tanggamu. Sudah sumpah loh yang untuk menyumput. Kamu ngomong kok bisa kayak gitu saya? Menyukupi apa? Dari dulu enggak cukup-cukup kok ya. Makanya itu saya terpaksa pindah. Nah, pindah. Oh. Tapi terus kamu usir untuk selama-lamanya? Sak maunya. Berarti loh gitu, coba itu omong-omong gitu. Sak maunya kamu pindah lama terserah, enggak lama terserah, tapi saya tetap berusaha. Oh begitu, saya tahu. Iya. Ini jengsum ini mesti mempengaruhi yang enggak-enggak ini tadi. Mesti ada kata-kata yang kata supaya, apa? Kata kayul. Kata apa? Ada apa? Kata-kata yang mau memutuskan antara suami istri kamu dan aku. Eh, jangan menuduh orang, itu namanya fitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada pegadaian. Blok. Makanya. Sembarang kau lihat, mesra. Hidup yang sederhana, pokoknya cinta sama menyintai. Nah, itu. Cinta itu sendiri uang kecut, dek. Kamu kok terus gitu? Kamu lah, ini berubah bener-bener kamu ya. Saya ini gak seneng ada rumah tangga yang selalu bertengkar ini. Maunya yang harmonis. Harmonis? Harus sadis saya terhadap kamu. Loh, mulai kamu, Yam. Mulai. Kamu tadi makan apa sih, Yam? Apa salah makan saya? Terus salah makan, tahu-tahu sudah begini kamu. Tadi makan orang-orang kok pagi. Orang-orang dimakan. Pagi ya minum teh sama itu aja, singkong satu. Makanya itu harus di, ini begini loh. Begitu, sebab, begini, ya begitu, enak, begitu. Wah begini ambil begitu aja di soal. Bisa soal. Orang kalau sudah marah kok terus gitu. Saya persoalan begini dan begitu kok dijadikan soal. Soalnya udah retak saya ini, daripada kalau kasih begini, lah begitunya nanti kemana? Kok begitu? Maksud saya itu, iya, orang itu kalau selalu bertengkar, iya, itu jauh rezekinya ya? Dari dulu tenang ya gak ada rezeki. Lebih baik bertengkar. Mesti sang jauh. Iya, dibilang mana perlu aja dek duel padolanangnya. Ya, kamu itu ya apa tuh ya? Kamu itu ya apa sih ya? Siapa? Kok ya? Ada apa? Iya. Kamu itu laki apa perempuan gitu? Nah, dari dulu bagaimana kok? Kok padolanangnya sumbari? Emosi kok. Oh, emosi. Kelihatan itu ya apa? Oh iya, kalau pakai kamelpo saya lupa. Waduh, sampai lali ambek fungsinya loh. Kebangetan kok kamu itu. Situ berangkat apa saya yang berangkat? Loh? Kamu mau pergi ini jadi? Iya dong nanti pergi. Sampai hati kau meninggalkan aku. Apa artinya kamu merengek-rengek maunya sampai hati segala? Saya bekerja ini, Yam. Untuk hidupmu. Tiada ampun bagimu, Mas, soal ini. Maafkanlah aku, sayang. Mana bisa aku memberi maaf padamu? Tiada maaf bagimu. Aduh, kau terlalu kejam. Kalau kurang percaya nanti ada pembalasan si buta dari gua hantu. Kamu juga masuk semua loh. Yang kamu itu ya apa? Ya apa, sudah. Kalau begitu saya berangkat dulu. Loh, ya pakaian saya ini loh, diatur dulu. Nah, diatur sendiri dong dulu. Pakaian cuma 3 biji aja ngatur. Kok pakaiannya 3 biji, lain-lainnya kayak sandal. Sepatu sih, jis, pakunya pirang-pirang. Udah, diatur situ, diatur sendiri. Suami istri kok terus begitu saya, yang kamu, Yam? Suami istri, ya udah. Kalau nggak mau ngatur, udah mau nggak? Loh iya saya atur. Mau nggak? Kamu jadi pergi? Loh enggak, soal enggak pergi, saya tapi tetap di rumah. Tapi Mas Benti harus berangkat sekarang ini. Iya harus berangkat, tapi pesen saya. Pesen apa, bakmi? Loh, pesen bakmi. Apa itu pesen apa? Kamu jangan sampai keluar dari rumah ini. Jadi aku di dalam rumah terus? Hah? Katanya kok imbu? Seminggu tadi tapi aku lah. Maksud saya jangan sampai keluar sampai jalan-jalan raya. Oh. Kalau sampai kamu keluar di jalan raya, awas kamu nanti. Ngancam kamu ya. Kok ngancam ya? Awas. Awas. Kalau kamu enggak awas nanti ditobruk kendaraan gitu loh. Oh, ya boleh. Hati-hati ya. Iya. Ya sudah, saya mau berangkat sekarang. Berangkat toh. Ya? Saja yang diomongkan mau berangkat, Mbak Yas berangkat. Kok macam-macam yang diomong. Sekarang sudah tidak perlu mendekati aku. Loh, Yam? Loh, kok kembali lagi ada apa? Ini ada barang yang ketinggalan, ya. Wah, saya tahu sekarang ya. Masih memberatkan aku, kamu mencurigai aku. Ada apa sih kok kembali? Ada barang penting ini. Penting-penting, saya tahu kamu itu masih menyelidiki di ya. Kok menyelidiki di? Menyelidiki sit. Sampai keliru loh. Mendisiplin. Menyelimitit. Menyelidiki. Menyelidiki. Dimilisi. Saya enggak bisa ngomong menyelidiki. Lah itu. Bisa ngomong. Saya ini jangan cengengesan loh. Loh enggak gitu. Iya. Keadaannya begini nih loh, saya enggak bisa melupakan kamu. Melupakan apa? Kok terus sadis terus kamu? Pokoknya sadis dulu-dulu mas, tapi sekarang harus ada perubahan dong. Waduh mulai. Sudah pokoknya begini, barangku mana? Barang apa? Kacamata. Kacamata yang mana? Loh, kacamata akhir untuk baca itu. Oh itu kemarin saya jual untuk masak. Aduh yang kamu itu berarti kan membunuh saya secara pelan-pelan itu. Loh, namanya. Membunuh yang mana? Kok saya enggak? Ini kalau nggak pakai kacamata nggak bisa baca. Oh nggak bisa baca? Nggak bisa. Nanti pakai aja keker. Keker. Kalau kurang jelas pakai kacamatanya kuda kan bisa. Malah ketutup yang. Kamu itu macam-macam kok ya. Kamu wis mulai kok kamu. Mulai apa? Mangkelno terus kamu. Terus aja kok ya. Iya, saya ngerti saya sekarang. Apa? Ada apa? Roti-roti klemben-klemben kan gitu kan. Saiki-saiki biyen-biyen gitu. Jangan dikira Dik kamu bisa bahasanan sendiri. Alah. Kamu bisa pribahasa. Saya juga saya bisa, Dik. Apa? Aku karo wong lanang yo gak sero yo gak sutil, Dik. Apa itu terus e? Yo gak melok yo gak kentil. Gak melok gak kentil, kamu sudah bosan melihat aku ya? Wah, jangan lagi bosan. Sudah muak saya melihat kau. Oh, boleh. Boleh. Kamu bosan sama aku boleh. Wajah sudah tidak stabil gitu ya. Percaya saya kalau kamu ngomong gitu. Dulu memang saya akui saya yang ganteng. Saya ingin jebue emblek kayak ngono. Adi makan umur kok. Alah umur. Kamu mau cari yang lebih muda lagi? Siapa? Kamu. Nah, soal itu kan urusan saya. Nah, mulai. Konangan kamu lama-lama tak pancing sedikit-sedikit konangan kamu. Bukan pancing-pancingan kalau saya ya. Boleh saya berangkat sekarang ya. Belum berangkat toh. Tapi kalau kamu sampai pergi. Tahu sendiri kamu nanti. Tahu sendiri, kalau nggak tahu sendiri, tahunya siapa nanti? Oh, mulai berani kamu ya. Ayo, berangkat mau kemana? Saja. Saya berangkat. Jangan. Berangkat toh. Ini melarang. Berangkat saya. Pantes orang laki-laki zaman maju sudah begini, apalagi kamu sudah bekerja pakai belang telon segala. Belang telon. Belangkon. Iya, belangkon kok belang telon. Terus aku berangkat dari tadi. Pamitan terlalunya saya enggak sampai hati meninggalkan kamu. Merayu-rayuan terminal kamu ya. Berangkat betul saya. Berangkat, pamit mana? Saya berangkat. Berangkat toh.